ucapkan adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, atas segala nikmat-Nya yang tidak terhingga. Dan juga kita yang kedua memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, karena Allah juga dan malaikat-Nya memberikan salam kepada beliau. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, di Selasa ganjil kita akan mengisi bahasan kitab Minhajul Muslim, dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu pasal ke-10 tentang beriman kepada hari kemudian. Pada saat itu sudah saya jelaskan apa yang dimaksud dengan hari kemudian, kemudian fakta-fakta, dalil-dalil secara nakli tentang adanya hari kemudian atau hari kebangkitan. Karena kita semua manusia melalui proses dua kali ruh saja sendiri tanpa jasad, dan di dua alam maksud saya, dan dua alam lagi ruh bersama jasad. Kalau alam yang pertama alam azali, di mana memang masih ruh saja, tidak ada jasad di situ. Sebelum jasad kita diciptakan di rahim ibu, ruhnya sudah ada, Allah SWT sudah ciptakan, dan itu masih ruh yang hidup. Tentu kita tidak teringat apapun di sana, karena memang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, setelah ruh ditiupkan ke jasad, barulah manusia itu bisa melihat, bisa berpikir dan seterusnya. Dan tidak ada dalil menjelaskan tentang bagaimana ruh pada saat itu, tapi ada ayat Al-Qur'an yang menitikberatkan tentang adanya alam itu. Pada saat Allah SWT berfirman kepada ruh-ruh ini semua, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Al-ayah. Pada saat itu Allah berfirman kepada seluruh ruh dan berkata kepada mereka, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka mengatakan, iya. Dan kami menjadi saksi terhadap hal tersebut. Kemudian alam yang kedua yang kita hidupi sekarang, alam bumi, dan ini bergabung antara jasad dan ruh. Alam yang ketiga, alam barzah. Di mana ruh kembali hidup sendirian. Jasadnya akan dimakan oleh tanah, ruhnya yang menghadapi alam barzah. Lalu kemudian kita dibangkitkan lagi hari kiamat, keduanya digabung lagi antara jasad sama ruh, tapi jasadnya jasad baru. Nah, akan saya lebih jelaskan lebih jauh masalah itu. Intinya saya pernah menjelaskan pada pertemuan yang lalu tentang adanya bukti-bukti hari kebangkitan, dalil-dalil dari Al-Quran yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan masalah hal tersebut. Kemudian juga saya sudah sempat menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat kecil, adanya kiamat akan terjadi, dan sebelum terjadi kiamat, peniupan sangkakala, ada tanda-tanda. Dan kita sudah sempat menjelaskan ada tanda-tanda kecil yang sangat banyak, dan sekarang ini jelas-jelas di depan mata kita. Yang paling nyata sekarang di depan kita adalah khamer dikonsumsi dan diubah namanya sehingga menjadi halal. Saya kasih contoh, obat batuk sekarang sudah pakai alkohol, makanan, kue-kuean pakai alkohol, semua haram. Khamer, dari mana penghalalannya? Tapi diganti namanya, ini kan kue, ini kan obat, ini kan ini dan ini kan itu, segala macam diganti. Padahal khamer itu semua alladhi yukhamirul akal, semua yang mengubah akal manusia keluar dari abnormal, dari normalnya. Dia serbuk kah, cairan kah, apa saja, kue, serbuk, obat, apa saja masuk dalam khamer, bukan cuma bir saja. Begitu pula banyaknya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Berapa banyak sekarang? Bahkan ada nikah sesama jenis. Orang-orang yang tadinya dilaknat oleh Allah SWT, kaum Lut, kaum lesbian, kaum homoseksual, sekarang malah diorbit. Tanda-tanda hari kiamat. Zina merajalela di sana sini. Sekarang tempat zina pakai lampu terang, diskotik, karaoke. Semuanya ajang zina. Enggak kok, saya ke karaoke sama keluarga saya. Baik, yang lain selain Anda yang datang di sana ditemani oleh perempuan penghibur di situ, ngobrol, bukankah terbuka pintu perzinahan? Yang di atas namakan zina sekarang ini hiburan.

wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yudhlamun wa ufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dan pada saat itu ditiuplah sangkakala Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, semua yang di langit dan yang di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Kata para ulama tafsir, yang Allah kehendaki adalah Jibril, Mikail, Israfil. Mereka tidak akan mati karena ini semua akan mati. Sementara nanti yang tiup sangkakala yang kedua, Israfil juga enggak mungkin dia mati di situ. Jadi semua di sini ya Allah musnahkan kecuali yang Allah inginkan. Kata ulama dari kalangan malaikat itu adalah Mikail, Jibril, Mikail, Israfil, tiga malaikat yang terkenal sebagai pemimpin para malaikat, dan delapan malaikat pemikul singgasananya Allah ya, yang dikenal dengan Hamalatul Arsy. Kemudian seluruh yang ada penjaga-penjaga surga dan penjaga neraka. Di surga ada malaikat Ridwan dan seluruh yang ada bersama dengannya, dan di neraka ada malaikat Malik dan seluruh kawan-kawannya menjaga neraka, serta semua yang ada di surga dari bidadari, dari wildanun mukhalladun, bidadara, semua itu tidak kena. Jadi di sini yang Allah maksudkan, yang dimaksudkan sini kecuali siapa yang Allah kehendaki tidak akan kena, tidak akan meninggal dengan tiupan sangkakala tersebut. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan Allah akan meniup, menyuruh Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka hancurlah semua ada di langit dan di bumi. Semua bintang-bintang, semua makhluk, jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi. Dan di dalam hadis yang sahih, kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 89 ada hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2955, ma bainan nafkhataini arba'un thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul bagal atau bakal wa laysa minal insani shay'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajbu dhanab minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah. Jarak antara dua tiupan trompet sangkakala itu 40 tahun. Ada sebagian ulama hadis mengatakan ini maksud dengan arbaun adalah 40 hari. Allahu alam. Yang jelas hadis mengatakan jarak antara dua tiupan sangkakala 40. Ada yang mengatakan 40 hari dan mengatakan 40 tahun. Kemudian Allah menurunkan air dari langit seperti air hujan, maka seluruh manusia tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Tidak ada sesuatu pun dari jasad manusia melainkan akan hancur kecuali sepotong tulang, yaitu tulang ekornya. Darinya lah semua manusia dicipta ulang pada hari kiamat. Kita kembali ke ayat tadi, surah Az-Zumar ayat 68-70. Saya ulangi terjemahannya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa saja yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, tiupan yang kedua. Untuk apa tiupan yang kedua? Membangkitkan makhluk, diciptakan kembali. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing, kata Allah. Dan terang benderanglah bumi atau dalam kurung padang mahsyar dengan cahaya keadilan Rabb-nya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi yang diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa balasan yang telah dikerjakannya, dan Dia Allah lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi ini cerita tentang ditiupnya sangkakala. Maka yang pertama pemusnahan, yang kedua pembangkitan. Ada ayat lain yang menceritakan tentang kasus ini adalah surah Al-Haqqah. Al-Haqqah ayatnya 13-34. Kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 84 sama 85. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza nufikha fis suri nafkhatan wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida fa yawma idin waqa'atil waqi'ah wa insyaqqatis sama'u fa hiya yawma idin wahiya wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ wala yahuddu ala tu'amil miskin. Al-Haqqah ayat 13-34. Allah rincikan luar biasa. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiupan saja dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, maka pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah. Ini ayat ya, saya cuma baca terjemahannya. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Jadi pada saat itu ulama tafsir mengatakan bumi semuanya gunung-gunungnya tercabut sehingga bumi seperti kapas gitu kan. Karena yang membuat bumi jadi berat bisa bertahan karena ada gunung-gunung yang seperti paku dicabut semuanya. Kemudian gunung-gunung tersebut ditabrakkan ya dengan bumi tadi. Allahu a'lam bagaimana prosesinya, tapi ini ayat Al-Qur'an yang menceritakan. Kemudian langit akan terbelah. Sebagian ulama tafsir mengatakan terbelahnya langit ini membuat akhirnya seluruh ya malaikat bisa kelihatan. Karena Allah mengatakan di sini dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi lemah dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Ini yang saya bilang tadi, 8 malaikat pemikul singgasananya Allah yang tidak kena tiupan sangkakala tadi. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian. Tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan. Nanti pertemuan akan datang kita akan jelaskan. Pada saat nanti sudah dibangkitkan, kita akan menunggu di mahsyar. Berapa lama menunggunya, apa kejadian di sana, sampai Allah datang mengadil dan nanti akan diterima. Orang-orang yang masuk surga akan terima buku dengan tangan kanannya. Buku-buku akan berterbangan semuanya. Nanti akan yang orang yang masuk surga akan datang sendiri ke tangan kanannya. Orang yang masuk neraka akan datang bukunya ke tangan kirinya. Allah ceritakan, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab di sebelah kanan tubuhnya, di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah. Bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwasanya sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maksudnya aku akan menuju ke tempat yang dijanjikan surga. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam surga, yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu di dunia. Nanti insya Allah ada pertemuan akan datang juga. Selain kita cerita tentang mahsyar pandang lebar satu pertemuan itu, nanti juga kita bahas tentang surga dan neraka, itu juga butuh pertemuan sendiri. Surga satu pertemuan, neraka juga satu pertemuan, akan ada bahasan sendiri. Ini secara global Allah ceritakan bagaimana prosesnya. Setelah mahsyar, hisab langsung ada, orang terima tangan kanan akan masuk ke dalam surga. Nanti kita jelaskan surga itu bagaimana tanahnya, kerikilnya, pohon-pohonnya, pakaiannya, luar biasa, segala macam. Adapun orang-orang yang diberi kepadanya kitab dari sebelah kirinya, tangan kiri dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Karena dia sudah lihat, kalau tangan kiri pasti ahli neraka. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kalau kiranya kematian itu telah menyelesaikan segala sesuatu. Coba dulu waktu aku mati, udah selesai. Udah gak ada lagi hisab, gitu kan. dan aku tidak mengetahui. Lalu dia mengatakan, coba seandainya kematian itu bisa menjadi menyelesaikan semuanya, hartaku sekali-kali tidak bermanfaat bagiku yang dia kumpulkan di dunia, telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia kepada para malaikat, belenggulah tangannya di lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberikan makan miskin atau orang-orang miskin. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ditiupnya sangkakala dan kemudian terjadi dua kali, satu kali penghancuran, satu kali lagi pembangkitan. Setelah itu jemaah sekalian, sebentar. Ya. Setelah ditiupkan sangkakala yang pertama hancur semua, ditiupkan sangkakala kedua, maka Allah turunkan hujan dan bangunlah semua manusia. Pada saat mereka bangkit di mahsyar, maka pada saat itulah terjadi ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan dibangkitkan. Dalam hadis kata Nabi SAW riwayat Bukhari, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat di mahsyar, tinggi kalian seperti ayah kalian Adam, 60 siku ke langit, berarti 27,5 meter. Dan semua wanita akan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit atau 17,5 meter. Lalu kemudian kalian akan dibangkitkan dan berdiri semua di belakang para nabi-nabinya, dan kalau yang tidak ikut nabi maka berdiri di belakang sesembahannya. Maka Allah berkata kepada orang-orang yang menyembah selain Allah, ikutilah sesembahan-sesembahan kalian. Lalu Allah datangkan yang sembah berhala, berhalanya Allah datangkan, disuruh ikut di belakang berhala tersebut. Yang sembah binatang, yang sembah syaitan, yang sembah dukun, apa saja, semua Allah suruh ikut. Dan tinggallah orang-orang yang beriman yang berada di belakang saf para nabi-nabi yang akhirnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu kita akan dibangkitkan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan alas kaki, dan tidak berkhitan atau terkhitan. Disebutkan dalam hadis yang sahih 67, itu footnote nomor 67 riwayat Imam Muslim. Yang pegang buku bisa lihat halaman 89. Beliau SAW pernah berkhutbah berkata, ayyuhan nas, hai sekalian manusia, innakum mahsyuruna ila rabbikum hufatan uratan gurla. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian pasti akan dihimpun di padang mahsyar di hadapan Rabb kalian dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan tidak tersunat. Ala wa inna awwalal khalqi yuksa Ibrahim alaihissalam. Dan ketahuilah bahwasanya hamba Allah yang paling pertama diberikan pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Dan akan didatangkan nanti sekelompok orang dari umatku, fayu'khadu bihim dzatash shimal, dan mereka diseret ke sebelah kiri, maksudnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Fa'akulu, lalu saya berkata, ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, kayaknya mereka itu adalah sahabat-sahabatku. Fayaqulu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kata para ulama hadis, dijabarkan oleh para sahabat yang memahami dari Nabi SAW hadis ini adalah orang-orang yang tadinya masuk Islam, kemudian mereka lemah lalu mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal, seperti kasus kaumnya Musailamah al-Kadzdzab gitu kan, yang mengaku sebagai nabi dan akhirnya banyak pengikutnya, 100 ribu sukunya, dia mengaku dia sebagai nabi dan mengkufur kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti ini. Hadis Bukhari yang lain menjelaskan bahwasanya Nabi SAW berkata, kalian akan dibangkitkan ya dalam keadaan telanjang kaki, tidak menggunakan pakaian, dan juga ya tidak tersunat. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu orang akan saling lihat-melihat. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada saat itu bukan seperti yang kau bayangkan. Setiap orang memikirkan keadaannya masing-masing. Setiap orang memikirkan keadaannya masing-masing. Saya kasih contoh rasional Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya terjadi kebakaran besar-besaran, atau longsor, atau banjir, atau misalnya musuh lagi menyerang, kemudian ada di depan Anda orang yang berlarian tidak pakai pakaian, masih sempatkah kita muncul syahwatnya? Sudah tidak. Begitulah kurang lebih gambaran di mahsyar. Orang enggak bakal melihat lagi auratnya orang lain, udah enggak ada syahwat. Orang pikirin bagaimana menyelamatkan dirinya, sama sekali tidak ada lagi pikiran ke situ. Jadi kita harus paham kejadian tersebut bukan lagi kejadian seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW. Pernah suatu hari Aisyah radhiyallahu anha ingat tentang neraka, lalu beliau menangis. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ma yubkiki?" Ini di halaman 90 ya, kalau yang pegang buku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud. Maaf, hadis hasan diriwayatkan Abu Daud. "Apa yang membuat kau menangis wahai Aisyah?" Qalat, Aisyah berkata, "Dzakartun nara fa bakaitu." Saya mengingat neraka dan siksaannya maka aku menangis. "Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Saya ingin tanya ya Rasulullah, apakah kalian akan mengingat keluarga kalian di hari kiamat kelak? Artinya nanti suami ingat istri enggak pada saat itu? Lalu faqala, Nabi SAW menjawab, "Ama fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahada." Ketahuilah wahai Aisyah, ada tiga tempat di mana orang tidak akan mengingat siapapun. Lalu beliau mengatakan, "Indal mizani hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu aw yathqul." Yang pertama, pada saat timbangan amal sudah didatangkan sampai orang itu tahu timbangannya berat atau tidak, amal solehnya berat atau tidak. Dia tidak akan ingat yang lain, tidak ingat istri, tidak ingat suami, tidak ingat orang tua. Dia mau menyelamatkan dirinya sendiri. "Wa inda tatayurus suhufi hatta ya'lam aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahri." Dan yang kedua, pada saat buku-buku amal berterbangan sampai dia tahu kitabnya amalnya itu ke tangan kanannya atau ke tangan kirinya atau ke pundak belakangnya. Sebagian ulama hadis mengatakan dimaksud dengan ke pundak belakangnya adalah orang-orang muslim yang masih punya dosa, maka mereka menerima dari belakang buku-buku mereka, artinya mereka harus masuk neraka dulu baru masuk ke surga. "Wa indas sirati idza wudi'a baina dhahra jahannam hatta yajuz." Dan yang ketiga adalah orang tidak ingat orang lain pada saat sirat sudah dibentangkan di atas neraka jahannam sampai orang itu tahu dia selamat atau tidak. Tiga keadaan ini orang tidak akan ingat yang lainnya. Jadi ini keadaan yang akan terjadi, dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang nanti dengan timbangan amal seperti apa. Karena timbangan amal itu Bapak Ibu sekalian bukan seperti timbangan kita yang kita tahu sekarang, tapi timbangan ini seluas pandangan mata manusia, gitu kan. Sebagian athar menyebutkan seluas langit dan bumi, dan timbangan itu memiliki lidah yang akan menghardik orang-orang yang berbuat amal buruk. Dalam hadis nanti akan kita jelaskan, hadis Bukhari, nanti akan datang hari kiamat orang yang badannya besar, tinggi besar, karena dia ingin supaya amal berat, amal solehnya bertambah berat supaya masuk ke surga, maka dia pun loncat ke dalam timbangan itu. Padahal pada saat itu kita sudah jelaskan tadi hadis Bukhari, pada hari kiamat semua laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam. Bayangkan kalau 27,5 meter tinggi seorang laki-laki loncat ke dalam timbangan, seperti apa timbangannya itu? Dan kata Nabi SAW, itu tidak berpengaruh terhadap timbangan amalnya. Tidak berpengaruh sama sekali. Dan timbangan ini pada hari kiamat memang makhluknya Allah diciptakan, yang dia akan hitung yang membuat dia berat hanya amal saleh. Tubuh manusia atau yang lain tidak akan berpengaruh. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lebih jauh tentang masalah itu, dan cukup malam ini kita bahas sampai di sini. Pertanyaannya, apabila dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dilarang memberontak pada pemimpin atau pemerintah yang zalim, bagaimana bila kesemena-menaan itu dilakukan oleh kelompok atau organisasi di lingkungan kita di mana kita terikat dengannya? Bolehkah kita berdemo bahkan dengan mengajak orang luar yang dibayar agar lebih kuat? Ini dilaporkan kepada pemerintah, dilaporkan kepada pemerintah. Banyak teman-teman kita yang tidak menunggangi fasilitas yang ada, seperti misalnya masalah media ya. Saya melihat media adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, tapi sayangnya tidak digunakan gitu. kita lebih memikirkan untuk menggunakan fisik. Padahal sebenarnya bekerja cerdas adalah bagian daripada agama. Kata Nabi SAW, al-mu'minu qayyusul fatin. Orang mukmin itu cerdas dan jeli. Laporkan kejadian tersebut, panggil teman-teman media, ini ada kejadian seperti ini, maka mereka akan angkat, berhenti dengan sendirinya itu. Tapi kalau kita bentrok-bentrokan secara fisik, dan ini akhirnya kita tidak tahu mana yang dirugikan, mana yang diuntungkan, gitu kan? Tetap ingkar mungkar, Allahu a'lam. Tapi saya tidak melihat ini cara efektif. Kalau ditanyakan kepada saya tidak melihat cara efektif. Karena dalam agama Islam, bukan dengan cara seperti itu. Apalagi kalau mereka adalah orang Islam. Paling baik dilaporkan kepada media, media kemudian angkat, karena media itu senjata yang paling kuat sekarang. Siapapun, walaupun pemerintah yang zalim, tetap akan takut dengan media sekarang. Karena media itu bisa mengekspos ya berita-berita yang akhirnya mempermalukan pelaku-pelaku ini. Jadi Allahu a'lam, saya tidak melihat ini ada maslahatnya kalau seseorang itu melakukan keributan-keributan seperti yang terjadi. Jadi kita bisa laporkan ke RT, ke RW, kita bisa angkat di media, laporkan kemana saja. Ya, di TV-TV itu banyak, mereka punya tim-tim kameramen yang selalu keliling cari berita. Mereka berterima kasih malah kalau Anda datang untuk menyampaikan berita. Gitu kan? Jadi seperti itu. Nah, ini Allahu a'lam yang saya tahu. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Sebentar, sini dulu. Waalaikumsalam. Saya enggak dengar, ada hadis yang adakah hadis yang menjelaskan kalau umur umat ini 1,5 hari, gitu ya? Iya, ada Pak. Ada hadis, tapi bukan dikatakan 1,5 hari. Jadi hadisnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Bunyinya begini. Orang-orang Yahudi telah diberikan tugas oleh Allah untuk memimpin di muka bumi, menerapkan hukum Allah. Dan mereka bekerja dari pagi sampai duhur. Ternyata mereka lemah dan mereka tidak menjalankan lagi hukum Allah. Maksudnya setelah datang Nabi Isa mereka tidak beriman. Mereka cuma cut sampai di situ, padahal hukumnya Allah harus berlangsung ke risalahnya Nabi Isa. Maka mereka lemah. Lalu Allah pun memberikan balasan orang yang sudah terlanjur beriman sebelumnya. Kemudian datang Nasrani, memimpin dari habis duhur sampai selepas asar dan menjelang matahari terbenam. Lalu mereka melemah, karena datang risalah Nabi Muhammad SAW, mereka tidak beriman. Lalu datanglah kalian memimpin hanya waktu itu, jeda mau terbenam sampai terbenam matahari. Dan orang-orang Nasrani tadi dan orang Yahudi diberikan pahala masing-masing yang sudah beriman 1 kirat. 1 kirat itu 1 gunung. Lalu kemudian kalian datang bekerja dengan waktu yang sedikit, hanya akan terbenam matahari sampai terbenam matahari. Lalu Allah pun memberikan dan kalian kokoh dengan pendirian kalian, karena sudah tidak ada Nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW. Artinya kita tinggal pertahankan agama kita ini, tidak ada lagi lanjutannya. Lalu Allah memberikan kalian balasan 2 kirat, 2 kirat, 2 gunung, 2 gunung. Lalu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata hari kiamat kepada Allah, ya Allah, kami ya bekerja lebih lama dan kami diberikan balasan lebih sedikit. Lalu kata Allah SWT, apakah saya mendolimi hak kalian? Ada enggak yang saya janjikan belum saya kasih? Misal kalau sedekah dapat pahala sekian, kalau ini dapat pahala sekian, ada enggak yang saya belum saya kasih? Kata mereka, sudah engkau kasih semua ya Allah. Kata Allah SWT, itu karuniaku yang aku berikan kepada siapa yang aku inginkan. Hadis ini masuk dalam bab fadilah umat Muhammad SAW. Fadilah umat Muhammad, jadi kita punya kelebihan memang. Makanya dalam hadis lain juga riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Jadi memang semua berharap menjadi umat ini, karena semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sampaikan nanti akan ada nabi terakhir, nabi penutup, nanti akan pengikutnya jadi orang yang banyak, mereka akan jadi saksi hari kiamat, mereka akan lebih dulu masuk ke dalam surga. Ada bahasan tentang fadilah umat Muhammad SAW ini sendiri, gitu kan? Nah seperti itu, maka mereka berharap. Khusus hadis tadi sebenarnya bukan 1,5 hari, tapi waktu antara hampir terbenam matahari ke terbenam matahari saja. Itu digunakan untuk hidup di bumi. Ini perumpamaan saja. Perumpamaan tentang pendeknya antara jarak kita umat Muhammad SAW dengan kiamat. Saya 1500 tahun itu diambil dari mana, Pak? Enggak, tidak ada. Saya tidak temukan hadis itu. Satu setengah hari enggak ada. Yang ada yang saya sebutin tadi hadisnya. Antara waktu mau terbenam matahari ke maghrib. Dan ini tidak ditentukan waktunya. Tidak pernah ada penentuan waktu dikatakan satu setengah hari atau 1500 tahun, itu tidak ada. Karena banyak sekali, Pak, banyak sekali dalil-dalil syar'i yang menjelaskan tanda-tanda hari kiamat tadi tanpa penentuan waktu. Dan hanya sedikit yang pakai penentuan waktu, seperti kasus tadi Nabi Isa. Kita tidak pernah tahu Nabi Isa itu turun nanti keadaannya tahun berapa, berapa tahun ke proses dia mengejar Dajjal. Tapi yang ada, setelah membunuh Dajjal, beliau akan memimpin keadilan selama 40 tahun. Itu ada. Ada penentuan waktu, tapi cuma sebagian dari kejadian, tidak semua ada penentuan waktunya. Ya'juj Ma'juj tadi akan buat kerusakan di muka bumi berapa lama, Allahu alam, tidak disebutin waktunya. Saya tidak pernah temukan, Pak. Kalau saya pribadi ya, keterbatasan saya Allahu alam, ya mungkin ilmu saya belum sampai di situ, saya enggak tahu, tapi saya belum pernah temukan umur umat Muhammad hanya satu setengah hari waktu akhirat, ini belum saya temukan. Iya. Allahu alam. Saya tidak bisa, saya tidak punya ilmu di situ, Pak. Kalau misalnya dikatakan NASA sekarang menemukan 60-70 tahun lagi akan ada yang bentrok dengan bumi, mungkin bisa dihubungkan dengan itu maksudnya tadi tabrakannya kiamat, Allahu alam. Yang kita tahu ada tiupan sangkakala dan akan terjadi pada saat itu, dan ini waktunya lama. Saya pernah tanyakan sendiri kepada salah satu ulama, kira-kira waktu ini bisa dihitung enggak? Enggak apa, bila mengatakan tidak ada. Enggak ada ulama yang mengatakan bisa ditentukan waktu. Karena yang ini yang saya temukan, Pak ya, mereka mengatakan tidak bisa ditentukan waktu itu. Karena kebanyakan dalil tidak menyebutkan tentang waktunya. Kita enggak tahu jedah waktunya. Seperti di api yang akan keluar nanti, Allahu alam berapa lama. Kalau kita patok 60-70 tahun terus kita anggap akan terjadi kiamat, sudah terlalu banyak, terlalu banyak. Ada yang bilang tahun 2012 kiamat, ada yang bilang tahun 2000, ada yang bilang waktu itu tahun 1978, 19. Ini sekarang ada lagi yang mengatakan 2030, ada yang mengatakan 2050. Itu terkaan mereka. Kalaupun betul tadi NASA melihat akan ada bentrok dengan bumi, keyakinan kita tidak akan terjadi kiamat sampai ada tanda-tanda semua tadi. Kita sebagai orang Muslim sudah punya data konkret dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan terjadi kiamat sampai 10 tadi tanda-tanda kiamat besar terjadi. Dan itu pasti terjadi di muka bumi. Waktunya pun itu puluhan tahun, gitu kan? Puluhan tahun, Allahu a'lam. Kalau saya melihat, kalaupun besar betul tadi NASA itu, berarti memang prosesi mungkin. Mana kita tahu, mungkin tiba-tiba NASA mengatakan memang dia akan tabrak bumi, tapi ternyata tidak jadi, meleset. Bisa saja. Kena patok 60-70 tahun dari sekarang itu terlalu dekat. Kalau dari perhitungan dalil ya, itu terlalu dekat. Seperti kalau Bapak mungkin tidak sempat hadir pertemuan yang lalu, saya bilang sebelum tanda-tanda kiamat besar ini, itu ada terjadi perang besar antara Islam sama Kristen, dan itu terjadi di seluruh dunia, namanya Malhama Kubra. Itu hadis Bukhari 3 lembar kalau nggak salah, hadis itu menjelaskan tentang proses peperangan itu. Dan itu nanti terjadi persatuan antara Muslim sama orang-orang Nasrani di seluruh dunia, kemudian mereka bersatu memerangi satu kaum, tapi nggak disebutin kaum ini siapa. Setelah mereka menang, baru pasukan Nasrani pulang ke negeri Syam bersama pasukan Muslimin yang dari sana. Kemudian mereka mengangkat bendera salib, mereka mengatakan kamilah yang menang. Kemudian pasukan Muslim bilang, kita kan sama-sama. Enggak, bentrok, akhirnya jihad, perang pada saat itu. Hari pertama umat Islam dikalahkan, hari kedua dikalahkan, hari ketiga dikalahkan, yang berkumpul di situ sekelompok orang. Hari keempat seluruh Muslim seluruh dunia bersatu. Maka seluruh Nasrani pun bersatu seluruh dunia, dan mereka berada di bawah 80 bendera. Kata sebagian ulama hadis adalah 80 negara. Lalu terjadi perang besar-besaran. Orang-orang Nasrani sekarang tahu itu, mereka mengatakan perang salib terakhir. Mereka anggap perang-perang salib yang terjadi itu perang salib awal dan yang kedua bersama Salahuddin al-Ayyub dulu. Tapi yang terakhir ini perang salib besar, ya. Makanya kan ada perusahaan-perusahaan itu. Yang pernah saya sampaikan di pengajian, banyak perusahaan-perusahaan Nasrani sekarang yang memang mereka tujukan dibiaya oleh gereja, tujuannya untuk membiayai perang salib besar itu. Makanya cirinya mereka pakai lambang-lambang salib, ya. Lambang-lambang salib. Saya mungkin terlalu vulgar kalau saya menyempatkan semuanya nama-nama perusahaannya. Tapi Anda lihat saja simbol-simbol, selalu perusahaannya itu ada lambang-lambang salibnya. Pernah ada keluarga saya beli mobil, itu langsung saya ingatkan, hati-hati. Mobil ini seperti ini, ada jam tangan sering ada tanda salibnya. Semua itu, pisau-pisau, apa segala, macam-macam yang dianggap kualitasnya bagus, itu semua produk-produk yang memang tujuannya untuk membiayai perang salib besar. Dan itu ada disebutkan dalam hadis kita. Kita gak bisa tutup mata dengan itu. Dan itu Allahu a'lam berapa lama terjadinya dari sekarang, kita tidak tahu. Ya tidak tahu. Sekarang seperti prosesi pembangunan Ka'bah. Ini tanda-tanda hari kiamat terjadi kan ada, tapi tanda-tanda kiamat kecil. Kata Nabi SAW, semua gunung-gunung di Mekah akan dijebol dan dijadikan jalanan, serta akan berdiri, tidak akan terjadi kiamat sampai berdiri di dekat Ka'bah, ya, sebuah bangunan yang bernama Sa'ah. Sa'ah itu jam. Sekarang ada building jam. Sebagian ulama mengatakan itu bukan mustahil masuk dalam hadis. Gunung Umar dulu yang besar sekali dijebol dengan niat baik sebenarnya, tapi semua itu adalah ciri-ciri tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda kiamat juga keluarnya gunung emas di Sungai Furat di Turki. Sekarang ini semua negara-negara adikuasa sudah sepakat dan mereka sudah lihat di gunung Sungai Furat itu airnya akan merosot dan kelihatan gunung-gunung emas. Kata Nabi SAW, jangan, kalau kalian lihat gunung emas itu, jangan kalian ikut-ikutan. Umat Islam dilarang, jangan ikut-ikutan. Karena dari 100 orang yang memperebutkannya, cuma satu yang hidup, 99 mati saling bunuh-membunuh. Karena gunung emas. Saya lihat, mungkin bisa dilihat di YouTube juga Pak ya, itu ada cuplikan tentang tanda-tanda hari kiamat gunung emas di Sungai Furat. Efruat namanya kalau di Turki itu. Ya, jadi itu bisa dilihat, itu sekarang sudah dilihat, dan itu kalau diilustrasikan airnya turun semua, itu gunung-gunung emas itu bukan puluhan, mungkin ratusan. Makanya negara-negara pada berebut. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa masih ada orang Islam yang mau ikut-ikutan kalau begitu? Anda sudah sampaikan, tapi kenapa masih ada saja yang mau berperang? Ternyata ada umat Islam yang terlibat nanti di situ kan? Kata Nabi SAW, karena dia berharap dia yang satu yang hidup itu. Padahal semua akan mati 99. Karena banyaknya korban nanti situ, sudah tidak kenal dia muslim kah, dia kafir kah. Tapi Nabi ingatkan, hai umatku jangan ikut-ikutan. Karena dari 100 orang, 99 mati. Ini artinya bukan berarti 100 orang saja yang berebut, enggak. Artinya berapapun jumlahnya di sana, cuma 1% yang selamat nanti. Sampai-sampai karena banyaknya korban, gitu kan, semua dunia sudah berhenti berperang memperebutkan itu, maka akan lewat seorang pencuri. Kata Nabi SAW, yang dulu tangannya dipotong karena mencuri, maka dia melihat emas tersebut sampai mengatakan, celakalah kamu, apakah karena kamu tangan saya dipotong? Artinya emas sampai tidak ada nilainya lagi pada saat itu. Orang sudah tidak mau lagi emas, karena orang saling bunuh-membunuh. Itu tanda-tanda kiamat kecil itu. Itu belum masuk ke kiamat besar, itu belum terjadi, gitu kan. Jadi penentuan waktu ditentukan tahunnya ini enggak tepat ya. Kalau kita lihat banyaknya kejadian-kejadian itu, Allahu a'lam. Siapa tadi di belakang? Silakan. Diikrasin suaranya, akhi ya. Baik, orang-orang yang awal ini pendapat yang paling kuat adalah orang-orang yang awal masuk Islam bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya para sahabat. Itu yang dimaksud as-sabiqun, ya kan? Itu orang-orang yang pertama, orang yang awal masuk Islam. Kemudian sedikit, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ada sedikit yang datang setelah mereka. Sedikit yang datang setelah mereka di sini adalah orang-orang yang setelah generasi sahabat meninggal, yang mereka lalai, ya kan? Karena semua orang yang masuk neraka itu Bukan berarti cuma orang kafir, ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang muslim yang bermaksiat. Berarti akan banyak sekali dari mereka yang menjadi penghuni neraka, gitu kan? Bukan cuma si kafir. Nanti kata Allah SWT, setelah mereka masuk ke dalam surga, setelah itu dari ashabul yamin nanti penjelasan yang kedua, setelah mereka menjadi ahli surga, mereka jadi ahli kanan, barulah dikatakan sebagian besar dari yang pertama dan sebagian besar dari yang terakhir. Kata para ulama tafsir, maksudnya setelah mereka masuk surga, dan Allah membahas di ayat ini adalah orang-orang yang sudah masuk semuanya ke dalam surga. Jadi termasuk orang-orang muslim yang punya dosa di neraka, sudah bersih semua dosanya, dikeluarkan. Neraka tinggal orang kafir dan orang munafik. Nah, ini masuk dalam potongan ayat yang kedua, yang mengatakan tadi, sebagian besar dari awal, sebagian besar dari yang akhir. Itu yang dimaksud. Jadi terakhir nanti semuanya pada saat sudah masuk. Ada lagi? Iya. Allahu'alam Pak, saya belum pernah temukan dalil itu. Jadi kalau yang belum dengar, beliau mengatakan ada yang pernah berkata di Nabi Isa nanti pada saat mati akan dimakamkan di sebelah kuburannya Nabi Muhammad SAW dan dikatakan masih ada tempat di situ. Allahu'alam. Tapi kalau saya pertemukan dengan dalil yang saya tahu, itu enggak benar Pak. Seperti misal pada saat dikatakan akan ada tempat untuk Nabi Isa di situ, waktu Umar bin Khattab akan meninggal dunia, dalam hadis Bukhari dikatakan beliau pamit dengan Aisyah, karena Aisyah pemilik rumah yang ada kuburan suami dan ayahnya Nabi SAW dan Abu Bakar, gitu kan. Lalu berkata, pamitlah, kata Umar kepada anaknya Ibnu Umar, pamitlah kepada Aisyah bahwasanya Umar bukan lagi Amir Mukminin pada saat itu. Umar bin Khattab hambanya Allah meminta izin kalau bisa dikubur dengan dua sahabatnya, karena pada saat itu dalam hadis ini dikatakan tinggal satu orang, tempatnya tinggal untuk satu orang, gitu. Pada saat itu ya, dikatakan dalam riwayat. Maka Aisyah pun berkata, saya izinkan, walaupun saya berharap tempat yang satu itu untuk saya. Maka Umar pun dimasukkan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Artinya kalau dari hadis ini kita ambil pelajaran, memang tempat itu sudah sempit, hanya untuk tiga orang, gitu ya. Allahu alam kalau memang dia punya dalil ya. Kalau yang saya pertemukan, hanya yang saya pahami sampai di situ. Dan memang belum ada yang selama saya pelajari semua kitab berhubungan dengan hari kiamat, ada buku ini, ada buku-buku banyak sekali ya, diantaranya bukunya Ibnu Katsir rahimahullah tentang hari kiamat, ada banyak buku-buku yang bicara masalahnya Al-Bidayah wa Nihayah, banyak sekali buku-buku ini, semua tidak pernah ada yang menyebutkan nanti Nabi Isa matinya dikubur di mana, belum pernah disebutkan. Kalau yang saya tahu, Allahu'alam. Apakah doa yang kita baca agar terhindar dari fitnah dajjal akan berguna untuk anak keturunan kita nanti setelah kita wafat? Tidak berguna buat ini, berguna secara individual. Secara individual, jadi doa-doa yang kita baca sebelum salam itu memang dianjurkan untuk menjauhkan diri dari dajjal. Ada dua riwayat, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam min adzabil kubur wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiih dajjal. Memang kita minta agar dijauhkan dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan dan kematian dan fitnahnya dajjal. Itu hanya berguna untuk individual. Bukan keturunan kita. Makanya anak-anak diajarin, dan itu disunnahkan setiap muslim baca sebelum salam ya. Memang kita dianjurkan untuk dibaca itu. Tentu ada juga hadis-hadis yang lain ya. Seperti misalnya siapa yang bertemu dengan dajjal, maka bacalah 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan selamat dari fitnahnya dajjal. Itu memang ada. Itu kan memang itu ada. Mendengarkan kajian-kajian di rumah via radio dengan mendatangi mungkin ya, atau pergi ke tempat kajian seperti ini, mana yang lebih utama, apakah pahalanya sama? Tentu beda ya. Hadir di majelis ilmu lebih besar pahalanya, karena kita apalagi di masjid begini ada fadilah, kita sholat di masjid ada fadilah, halaqah ilm secara langsung, karena memang yang disebutkan fadilahnya adalah halaqah ilm seperti ini, orang hadir duduk ngumpul, itu namanya majelis halaqah ya, halaqah ilm. Kalau kita dengar di rumah, kita bukan hadir di halakanya, kita mendapatkan pahala ilmunya, mendengarkan ilmu, tapi pahala halakanya enggak ada. Gitu kan? Allahu alam kalau misalnya rame-rame ngumpul di rumah, kemudian dengar ceramah niatnya memang majelis ilmu, mungkin masih bisa kita katakan ada halaqah, karena yang dibahas ini adalah halaqah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Allah memiliki malaikat yang memang berterbangan di sana sini mencari majelis ilmu. Mencari majelis ilmu. Jadi ada majelis seperti ini. Lalu mereka kalau tahu, mereka akan saling memanggil satu sama yang lain sampai memenuhi langit. Memang itu ada hadis sahih riwayat Bukhari. Tapi itu adalah halaqah. Tentu pahala halaqah lebih besar daripada mendengar ilmu. Tapi saya selalu sarankan jemaah pengajian saya agar di rumah sudah saatnya udah tinggalin tuh dandut, pop, rock. Ganti sekarang pengajian Al-Quran, Surah An-Nisa, Al-Imran, Al-Ma'idah, apa isinya, itu sekarang yang didengar. Usir syaitan-syaitan dari rumah, dengar Surah Al-Baqarah, gitu kan. Udahlah, saatnya hijrah. Tinggalkan, kuping kita sekarang sibukkan dengan Al-Quran agar pahala kita dapat. Karena nanti timbangan amal hari kiamat, bahaya kalau lagu-lagu yang ada. Lebih baik Al-Quran, minimal setiap huruf 10 pahala. Dengarin Surah Al-Baqarah, Surah Al-Imran. Dan salah satu kiat menghafal Al-Quran yang paling baik, sering diulangin, gitu kan? Jadi kalau kita sering sekarang Al-Fatihah, kenapa Anda hafal mati? Setelah dihafal diulang-ulangin. Coba kalau begitu Al-Quran minggu ini atau dua minggu ini atau minggu inilah, seminggu penuh di mobil Al-Baqarah aja. Beli CD khusus Al-Baqarah, dengarin Al-Baqarah. Khatam, ulangi lagi. Khatam, ulangi lagi. Hafal enggak kira-kira? Hafal, nyantol itu. Apalagi kalau dipakai dalam sholat. Pindah lagi minggu depan atau dua minggu lagi, target Al-Imran, target Al-Ma'idah, target An-Nisa, terus pindah surah-surah Al-Quran, nanti bisa hafal Quran tuh. Cuma 114 surah kan gitu. Dan pahalanya ada. Syaitan tidak suka lari dengan orang yang suka Al-Quran. Sihir enggak bisa masuk ke badan dia. Al-Quran membentengi dia, gitu kan. Beda dengan musik, maka berbahaya. Saatnya hijrah. Pakaian-pakaian semua yang mengundang syahwat, ganti dengan pakaian-pakaian takwa. Allah mengatakan, walibasut takwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu, pakaian ketakwaan itu maksudnya begitu orang lihat atau kita pakai, kita merasa dekat dengan Allah. Kalau kita pakai kopiah laki-laki, kan tidak mungkin mau ganggu perempuan kalau pakai kopiah. Allahu alam kalau tidak normal lagi gitu kan. Ibu-ibu juga begitu kalau pakai jilbab besar, enggak mungkin mau sembarangan, beda dengan orang yang telanjang, bebas, mau siap untuk mengganggu laki-laki. Pakaian itu akan membentengi kita dari kesalahan, gitu kan. Maka itu saatnya kita pakai hijrah, sudah saatnya. Pendapatan-pendapatan yang haram, berhentikan semua. Nikmatin yang ada yang halal. Sudah saatnya bertaubat kepada Allah SWT. Karena nanti yang dihisab hari kiamat kita secara pribadi. Maukah Anda dihisab dengan berat? Tidak mungkin, gitu kan. Dan ingat, buat setiap perbuatan dosa atau pelanggaran yang kita lakukan, itu sebenarnya kalau Bapak Ibu faham kalimat yang saya ucapkan ini, konsekuensi hukumannya lebih berat. Misal, Bapak Ibu curi uang 10.000. Jangan pikir hukumannya hanya 10.000 rupiah. Hukumannya itu berat. Bisa hilang hasil gaji kita 1.000.000 sebagai balasan daripada 10.000 yang dicuri. Gitu kan? Sekali kita bohong, bisa hukumannya mungkin sariawan sebulan. Allahu a'lam. Hukuman itu lebih berat daripada pekerjaan. Fahami poin ini sehingga kita tidak mau sembarangan melakukan dosa karena hukumannya berat. Kalau setiap orang faham kalau dia buat dosa akan ada hukuman, maka dia akan, walaupun kita istighfar ya, istighfar itu juga diampuni sama Allah, tidak ada hisab hari kiamat, tapi dosa itu butuh pembersihan. Tetap, karena dosa itu saya pernah berikan isyarat seperti racun, segelas racun. Bapak ibu tahu atau tidak tahu itu racun, tetap berbahaya. Itu dosa begitu kata ulama. Enggak ada dosa yang tidak berbahaya. Berbahaya, maka kita harus hati-hati seperti racun. Kalau kita tahu lebih cepat merusak, kalau tidak tahu maka dia lambat, tapi tetap harus dibersihkan. Ya, sekali segelas kita minum, seteguk kita minum racun, minum obatnya dosisnya seminggu. Kan gitu. Lebih berat. Kalau faham ini, kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Kenapa gunanya? Mengambil sebidang tanahnya orang, itu hukumannya berat. Mungkin nanti semua rumah yang kita bangun terbakar. Hukumannya lebih berat. Lalu untuk apa kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala? Hidupnya enggak tenang, konsekuensi hukumnya lebih berat, hisab hari kiamatnya juga berat. Naudzubillah. Derajat di surga kita bisa kehilangan banyak, untuk apa? Manfaatnya apa? Hijrah, hijrah, saatnya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar dari suatu majelis ilmu bahwa pada hari kiamat nanti ada hembusan angin yang lembut yang akan mematikan setiap jiwa, bahkan yang sedikit imannya. Benarkah kejadian tersebut, Ustaz? Oh iya benar, ini hadis sahih juga. Dan ini nanti terjadi diselingin di tanda-tanda hari kiamat besar. Jadi kata Nabi SAW, nanti akan kita bahas, sebenarnya tadi saya bahas dalam bahasan tadi ya, kata Nabi SAW, kiamat dalam hadis Bukhari, kiamat tidak akan terjadi, tidak akan ditiup sangkakala kecuali pada orang-orang yang buruk. Sebelumnya ada hadis Bukhari yang tadi ditanyakan ini berbunyi, kata Nabi SAW, nanti ya sebelum ditiupnya sangkakala itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghembuskan di muka bumi ini angin yang lembut dan tidak ada seorang jiwa yang beriman pun tersentuh kecuali akan mati. Kecuali akan mati. Dan tertinggallah di muka bumi ini orang-orang yang buruk saja, dan pada merekalah Allah tiupkan sangkakala. Jadi pada orang-orang buruk inilah nanti akan terjadi kiamat. Mereka akan saksikan tuh tabrakannya ini, mereka mati itu akan terjadi. Itu hanya orang-orang buruk yang tidak beriman saja yang merasakan itu. Ada hadis kalau dilihat di buku ini, mungkin di halaman 89 tadi itu disebutkan. Oh ini sudah tadi ya, masalah pemerintah. Baik, sudah sampai sini? Terakhir ya Pak ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ada tadi memang salah satu tanda-tanda hari kiamat yang saya lupa sebutkan tadi. Ada kabut ya. Ya, hah? Ya, maksudnya saya belum rincikan kejadiannya. Ketinggalan tadi. Ya? Sapi Nabi Soleh. Kenapa Pak? Wah, saya nggak tahu kalau itu. Kalau sapi Nabi Soleh tanda-tanda hari kiamat saya enggak tahu. Saya tahunya dia mukjizat Nabi Soleh. Sudah habis, selesai. Sudah masa lalu. Kalau tanda-tanda kiamat yang kita tahu dari Nabi Muhammad SAW sampai akhir. Karena beliau pernah bersabda, kiamat itu hitunglah waktunya, dia akan mulai terjadi pada saat saya diutus menjadi Nabi dan pada saat saya meninggal. Itu awalnya. Jadi awal kita hitung kiamat itu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kalau yang tadi Nabi Soleh apa sebelum, mujizat sebelum. Tadi memang ada salah satu dari 10 tanda-tanda kiamat adalah kabut. Kabut ini memang disebutkan di dalam beberapa hadis. Nanti akan datang kabut yang sangat gelap, gitu kan, menutupi muka bumi ini. Jadi seperti yang tadi Bapak sebutkan, ya. Ya? Ya, itu rincian. Kabut-kabut ini akan menutupi sebagian besar wilayah di muka bumi ini dan akan merusak. Akan mengganggu. Nah, masalah nanti teknologi akan rusak, teknologi akan hilang, itu ijtihad sebagian ulama. Kemungkinan besar pada saat itu karena dikatakan bumi akan gelap, tidak terlihat apa-apa, berarti kata-kata tidak terlihat apa-apa dalam hadis menandakan tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Tapi ini ijtihad, tidak bisa dipegangi 100%. Kata sebagian ulama belum tentu. Belum tentu, karena kalau kita lihat tanda-tanda hari kiamat ini sebenarnya umumnya itu tidak terlepas dari kayak tadi Dajjal keliling di muka bumi dalam 40 hari. Memang dia menggunakan teknologi. Dia menggunakan teknologi. Allahu a'lam. Yang saya tahu itu ijtihad saja, Pak. Upaya dari sebagian orang yang menjelaskan kabut itu gelap. Saya juga sempat kemarin melihat ada cuplikan, tapi mungkin tidak mungkin yang itu ya, karena tanda-tanda hari kiamat besar. Ada kalau tidak salah wilayah di India ya, yang penuh dengan kabut yang sampai gelap gulita, enggak kelihatan apapun, orang jalan di bawahnya gitu. Tapi ini juga cuma seperti awan yang tebal. Kalau ini memang seluruh dunia, kalau tanda-tanda kiamat besar itu, dan memang dia terjadi setelah Nabi Isa AS meninggal, setelah keluarnya hewan melata tadi, nah baru ada kabut itu. Wallahu'alam. Baik, insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan akan datang untuk membahas lebih jauh tentang masalah kiamat ini, dan insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan diberikan kesehatan bisa hadir, apalagi bahasan kita ke depan tentang mahsyar, kemudian kita juga akan bahas panjang lebar tentang surga dan juga akan neraka. Jadi kurang lebih 3 kali pertemuan lagi dengan izin Allah baru masalah kiamat ini selesai. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan karena keterbatasan dan kebodohan saya. Semoga Allah ampuni. Semoga Allah SWT menyembuhkan semua orang yang sakit di antara kaum muslimin. Allah lunasi semua utang-utang yang melilit kaum muslimin. Diangkat semua permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. dimudahkan dan diberkahi semua rumah tangga, pendapatan, makanan dan minuman serta pakaian kita. Dan kita memohon kepada Allah yang Zat Maha Melihat agar menyatukan kita di surga Firdausnya tanpa hisab sebagaimana Dia telah menyatukan kita di majlis yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.